Cantik Ratna Antika, ya. Alunan buat tembang permintaan dari komandan. Ya. Yo, simalakama, Bapak Atta Wijaya lagu ini buat jenis poak. Hey, oh, satu persembahan buat Mojokerto. Buat pengunjung yang meninggalkan tempat selamat jalan aja. Ingin rasanya aku lari bersama. ada kurang lebihnya penampilan Ratna pada siang sore hari ini.